Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduka ya Rabbana hamdan wa syukran laka, nashhadu annaka la ilaha illa anta wa anna muhammadan abduka wa rasuluk. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena pada pagi yang berbahagia ini kita masih dapat bertemu melalui siaran Radio Republik Indonesia dalam rangka mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran. Para pendengar rahimakumullah, pada pagi yang berbahagia ini kita sudah sampai kepada pembahasan ayat 279 juz 2 dari Al-Baqarah yang akan kita coba untuk mengkajinya secara mendalam dan lebih luas lagi. Bunyi ayat tersebut adalah sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa illam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Para pendengar RRI rahimakumullah, masih berbicara tentang masalah riba. Kalau di dalam ayat sebelumnya Allah subhanahu wa ta'ala sudah memerintahkan kepada umat Islam untuk meninggalkan segala macam bentuk praktik riba, maka di dalam ayat 279 ini Allah subhanahu wa ta'ala secara lebih tegas menjelaskan bahwa bagi siapa saja yang masih tetap melaksanakan praktik riba dan tidak mau meninggalkan segala macam bentuk-bentuk praktik riba dan unsur-unsur riba, maka ketahuilah bahwasanya sesungguhnya orang tersebut sebenarnya sudah mengumandangkan perang terhadap Allah dan kepada Rasulnya. Ya, pada makna secara umum, ayat ini menjelaskan tentang adanya sunnatullah yang diberlakukan di atas permukaan bumi ini. Sunnatullah yang berlaku di atas permukaan bumi ini adalah bahwa pada saat kejahatan itu semakin merajalela, maka tetap ada aturan dan hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala untuk menetralisir dan mengusahakan agar jangan sampai segala macam bentuk kejahatan itu terus berkembang dan merajalela di dalam kehidupan masyarakat, sehingga akhirnya akan menghancurkan tatanan kehidupan masyarakat tersebut. Oleh karena itulah, sunnatullah, ketetapan-ketetapan Allah dan hukum-hukum Allah itu diberlakukan untuk melindungi kehidupan umat manusia dan sekaligus mengarahkan kehidupan manusia itu ke arah yang lebih baik. Allah subhanahu wa ta'ala di sini secara tegas mengatakan, apabila kamu tidak berhenti, apabila kamu masih melakukannya terus praktek riba tersebut, fa'zanu biharbim minallahi wa rasulih, maka sesungguhnya kamu sudah mengumandangkan, sudah menabuhkan genderang perang untuk melawan Allah dan Rasulnya. Yang menarik di sini adalah ketika Allah subhanahu wa ta'ala memakai kata fa'zanu. Fa'zanu itu maknanya adalah diambil dari kata-kata al-azan atau al-iznun yang maknanya adalah izin. Iya. Ada kaitan antara al-azan atau al-izin itu dengan kata-kata al-uzun. Iya. Kaitannya apa? Kaitannya adalah kalau al-uzun itu maknanya adalah telinga, pendengaran. Ya. Jadi kaitan keduanya, al-azan dengan al-iznun dengan al-uzun itu sebenarnya berasal dari pengertian makna yang sama. Al-iznin itu, izin itu berasal dari pendengaran sehingga diperbolehkan. Sedangkan al-uzn itu adalah merupakan salah satu indera pendengaran untuk menangkap segala macam informasi-informasi yang disampaikan kepada manusia. Mengenai masalah al-uzn ini atau pendengaran ini, di dalam keterangan-keterangan tafsir ayat-ayat sebelumnya, Syekh Mutawalli Sya'rawi sudah menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat 78 itu menjelaskan bahwa pendengaran itu adalah merupakan indera pertama yang dimiliki oleh manusia untuk menangkap informasi dari luar. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, huwallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Yang maknanya adalah, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Jadi, media pertama yang dimiliki oleh manusia, sarana dan alat pertama bagi manusia untuk menerima segala informasi dan ilmu pengetahuan itu adalah berasal dari telinga, berasal dari pendengaran. Akan tetapi yang menariknya lagi, Allah juga mengatakan wa ja'ala lakumus sam'a wal absara. Ketahuilah bahwa pendengaran itu adalah merupakan sarana informasi yang pertama, akan tetapi tidak sekuat kalau itu diterima melalui penglihatan mata. Kenapa? Karena memang wal absara yang merupakan kelanjutan ayat tadi itu menunjukkan bahwa media yang kedua yang dimiliki oleh manusia untuk menangkap informasi dan ilmu pengetahuan itu adalah melalui penglihatan. Jadi ini maknanya Allah ingin menjelaskan bahwa untuk mendapatkan satu informasi atau ilmu pengetahuan itu sebenarnya daya tangkap penglihatan lebih tajam dan lebih kuat dan lebih memberi pengaruh bagi manusia daripada hanya sekedar penglihatan. Makanya tidak heran kalau di dalam banyak ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan afala tubsirun, kenapa kamu tidak melihatnya, ya. Dan di dalam ayat lain Allah juga mengatakan sesungguhnya penciptaan langit dan bumi dan sebagainya itu la ayatin liulil albab, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang mau memikirkan. Artinya melalui pandangan, dengan melihat segala macam bentuk kekuasaan dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, manusia itu digiring kepada suatu keyakinan yang kuat bahwa Rabbana ma khalaqta hadza batilan, ya Tuhan kami, sesungguhnya tidak ada sesuatu yang sia-sia yang Engkau ciptakan. Semuanya itu bertujuan dan mengarahkan manusia kepada jalan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi demikianlah para pendengar rahimakumullah. Kata-kata al-izn itu punya kaitan dengan al-uzn, yang kalau dikaitkan di dalam ayat pokok pembahasan kita pada subuh yang berbahagia ini adalah bahwa sesungguhnya orang-orang yang masih melakukan praktik riba atau melakukan segala macam bentuk unsur-unsur riba yang terkait di dalamnya, sesungguhnya orang itu di samping telah melakukan satu kejahatan kuadrat, satu kejahatan besar, dia juga telah membuat satu pernyataan perang kepada Allah dan Rasulnya. Baiklah, mungkin ini sedikit prolog dari saya. Di studio kita sudah hadir Ustadz Hanafi Ismet dan juga Ustadz Syafiar, yang kita harapkan masukan-masukan dan pengembangannya terhadap ayat yang kita kaji pada subuh ini. Silakan Ustadz Hanafi dan Ustadz Syafiar. Terima kasih banyak Ustadz Ardiansa Perdana. Pada kesempatan kali ini, para pendengar RRI rahimakumullah, kita lebih mengkonsentrasikan bahwasannya ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun, maka bagi kamu pokok hartamu atau modal, kamu tidak menganiayanya dan tidak pula dianiaya. Kenapa modal yang kita usahakan dalam satu usaha itu dapat menganiaya orang yang lain? Modal uang yang kita punya, harta yang kita punya, ini dapat mengakibatkan aniaya kepada orang yang lain bila mana modal itu kita pinjamkan Kemudian pada satu saat kita inginkan modal itu dikembalikan dengan yang lebih tinggi nilainya. Ini yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan ini adalah perbuatan riba. Pada satu ketika kita melihat kondisi bahwasannya ada orang meminjamkan uang tidak maksud untuk menilai hartanya itu dengan nilai yang lebih tinggi. Tetapi si peminjam ini yang selalu menambahkan. Oleh karenanya telah menjadikan praktek bagi kita yang salah. Karena Islam telah menggarisbawahi, kalau orang yang telah meminjamkan, maka ada disebut dengan qardul hasan. Kita gunakan pinjaman tanpa ada membungahkan. Kemudian orang yang terzalimi dalam ayat ini adalah di mana orang yang tidak mampu mengembalikan modal tadi kepada si peminjam, maka dia akan terjerat karena apa? Kesusahan. Islam melarang yang demikian itu. Memang tak jarang kita lihat kondisi kita pada saat sekarang ini. Akan tetapi inilah yang berlaku gitu di kalangan kita, khususnya menengah ke bawah. Orang meminjam karena kesusahan uang. Modal yang dipinjamkan tadi kepada orang yang meminjam ini menjerat. Pada hakikatnya Islam itu menyuruhkan kepada kita agar uang yang kita pinjamkan, modal yang kita pinjamkan kepada orang yang lain, itu mendatangkan manfaat. Akan tetapi bahkan mendatangkan mudarat kepada orang yang meminjam. Oleh karenanya, maka ayat sebelumnya Islam itu menganjurkan kepada kita, berhati-hatilah dengan namanya riba. Takut kita kan? Niat baik nih Ustaz Hanafi. Betul. Akan tetapi dengan niat yang buruk tadi, dengan meninggikan nilai modal tadi, itu menganiaya kepada orang yang lain. Mungkin di sini Ustaz Hanafi bisa menambah, iya, mengkulas kembali masalah modal itu. Bagaimana sebetulnya modal yang kita miliki tetap akan tetapi berguna dan bermanfaat, tidak mendatangkan mudarat, Ustaz? Iya, kalau dalam sistem ekonomi apapun namanya, yang sistem ribawi itu tidak akan pernah dapat memberikan kemakmuran yang sempurna kepada masyarakatnya. Nah, apalagi kita lihat ayat ini, sistem riba itu sudah diperangi Allah. Kalau Allah dan Rasul sudah memeranginya, kenapa orang mukmin yang melakukannya? Kenapa orang mukmin yang menganutnya? Maka suatu kewajiban melalui ayat ini, ya, saya himbau kepada seluruh masyarakat muslim, suatu kewajiban moral bagi kita untuk menyimpankan dananya kepada bank-bank Islam. Karena ini apa? Kalau kita juga ternyata masih pilih memilih, masih sayang dengan bank konvensional, berarti kita sudah mendapatkan fa'zanu biharbi minallah. Kita sudah mendapatkan pengumuman perang dari Allah. Kalau Allah sudah memerangi, keberkahan tak ada, kedamaian tidak ada. Dan satu lagi, jangan harapkan akan mendapatkan pahala dari Allah lewat harta kita itu. Tapi kalau lewat jalan Islam, lewat jalan qardul hasan atau bagi hasil, maka harta tadi akan ada harta yang berkah, harta yang mendapatkan rahmat dari Allah, dan kita merasa bahwasanya ya, diri kita aman dari segala macam tuntutan Allah di yaumil kiamah nanti. Nah, ada satu hal yang juga Ustaz perdana, wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Jadi di sini Allah dengan jelas mengatakan harus bertobat dan stop riba. Misalnya, kalau sudah itu terjadi di masyarakat, bagaimana penyelesaiannya? Jelas Allah menyatakan kalau itu engkau sudah engkau lakukan dan engkau baru sadar pada saat ini, ambillah modalnya saja, modal utama dari hartamu. Habis itu tidak ada lagi pembicaraan mengenai bunga berlipat. Nauzubillah, sampai sekarang saya melihat banyak sekali yang tergadai akibat bunga ini. Bila dia tidak bayar setahun, bunganya itu dikali lipatkan lagi. Jadi bunga, ada bunga berjalan. Nah, kalau seandainya dia tidak mampu atau mati, itu bunga stop, bunga mati istilahnya, tidak berbunga lagi bunganya itu. Nah, tapi kalau dia masih tidak mampu, bunganya itu tetap aja berbunga lagi. Jadi Anda bayangkan kalau sudah kapitalnya atau modal dasarnya sudah berbunga, bunganya berbunga lagi, nanti tunggu tahun lagi bunganya berbunga lagi, itu bukan lintah darat lagi mungkin, buaya darat mungkin saja. Silakan Ustaz Perdana. Iya, banyak sekali masukan-masukan dari para asatiz kita. Salah satu yang menarik sekali adalah bahwa memang di dalam Islam itu ekonomi Islam atau segala macam bentuk aktivitas yang dilakukan oleh seorang muslim itu sebenarnya diarahkan untuk memberikan manfaat kepada orang lain atas dasar-dasar kebaikan, bukan atas dasar mempergunakan kesempatan di dalam kesempitan. Makanya di dalam hadis Rasulullah itu dikatakan khairun nas anfa'uhum linnas, baik-baik manusia itu adalah yang memberikan kemampuan kebaikan yang maksimal kepada orang lain. Nah, di dalam praktik riba ini ternyata walaupun pada zahirnya itu nampak seperti membantu, akan tetapi sesungguhnya riba itu bukannya malah memberikan ketenangan kepada si peminjam, akan tetapi malah menyusahkan dirinya. Kenapa? Karena ada tambahan daripada modal yang tadi dipinjamkannya atau hutang yang dipinjamkan kepada dirinya. Dan ini sebenarnya melanggar aturan-aturan syariat Islam yang memerintahkan kepada manusia untuk saling membantu tanpa mempergunakan, tanpa menzalimi siapapun. Ya, ada satu kisah yang menarik tentang masalah riba ini. Kita bisa mengaca dari kehidupan para sahabat. Salah seorangnya adalah Khalifah kedua Umar bin Khattab. Pada suatu hari beliau kedatangan seseorang yang ingin meminjam uang kepadanya. Oleh Umar kemudian meminjamkan uang tersebut. Dan setelah beberapa waktu kemudian sang penghutang ini datang kepada Umar untuk mengembalikannya. Akan tetapi pada saat yang sama dia juga menyerahkan sesuatu selain daripada hutang itu. Oleh Umar ini kemudian ditolak, beliau tidak mau. Tapi dengan alasan dan argumen si peminjam ini kemudian mengatakan, ini bukan tambahan dari uang yang Anda pinjamkan wahai Khalifah, ini hanya sekedar sebagai sebuah hadiah, sebagai satu hadiah atau sebagai wujud terima kasih saya kepada Anda. Akan tetapi Umar juga tetap tidak mau menerimanya. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa Umar seorang muslim sudah menerapkan aturan-aturan syariat pada dirinya. Dari satu sisi tidak salah seandainya memang dia menerima hadiah yang diberikan oleh si penghutang ini. Kenapa? Karena memang Umar tidak pernah mensyaratkan dan si orang ini juga hanya memberikan balas jasa sebagai hutang yang telah dipinjamkan oleh Umar. Akan tetapi karena rasa khawatir Umar terjatuh ke dalam hal-hal yang bersifat subhat, maka hadiah yang diberikan oleh orang ini tetap tidak mau diterima oleh Umar bin Khattab. Jadi mungkin kita bisa mengajar dari situ, walaupun terkadang itu bentuknya hadiah, tapi hati-hatilah karena bisa membawa kepada sesuatu yang syubhat. Jadi yang terbaik kita tetap mengacu kepada firman Allah Subhanahu wa taala, wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Seandainya kamu ingin menerima, terimalah modal yang telah kamu pinjamkan, modal yang telah kamu hutangkan kepada orang lain. Itu lebih selamat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemarin ada seminar yang salah satu isi dari seminar itu menceritakan bahwa sebenarnya bentuk-bentuk riba itu hanya jangan dipandang dalam bentuk-bentuk yang sudah kita kenal, uang, emas, dan sebagainya. Akan tetapi ada salah satu bentuk riba yang sebenarnya juga punya andil yang besar dalam menghancurkan perekonomian Indonesia ini adalah salah satunya dengan bentuk fiat money. Fiat money itu apa? Bentuk jual beli uang yang tidak jelas kadar dan ukurannya. Kita lihat Indonesia ini hancur karena terjadi pembelian dolar besar-besaran sehingga akhirnya ekonomi Indonesia yang dibangun selama 30 tahun oleh Pak Harto itu hancur dan porak-poranda hanya karena uang dolar dibeli. Jadi sebenarnya sekali lagi hukum ekonomi kapitalis yang diterapkan di Indonesia ini sebenarnya punya kelemahan-kelemahan yang sangat besar yang kita rasakan sekarang ini kehancurannya yang sudah benar-benar dalam kondisi yang kritis. Baiklah para pendengar rahimakumullah, kajian kita pada hari ini cukup menarik. Mudah-mudahan kita terlepas daripada orang-orang yang mempraktikkan riba. Dan marilah kita berusaha untuk tetap waspada, karena terkadang sesuatu itu nampak tidak seperti riba, akan tetapi karena bisa masuk ke dalam syubhat, maka hati-hatilah kita terjatuh ke dalam praktik-praktik dan segala macam unsur riba. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada hari ini bermanfaat. Saya Ahmad Perdana Indra bersama saya tim Safir Al-Azhar, Ustaz Hanafi Ismet dan juga Ustaz Syafiar mengucapkan terima kasih atas pendengarannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.